بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يقول تعالى وإن جنحوا الكفار محاربون أي مالوا للسلم الصلح وترك القتال kalaulah seandainya orang-orang kafir itu lebih memilih untuk damai, tidak melakukan peperangan, fajnahlah wa tawakkal 'ala Allah, penuhi panggilan mereka, ajibhum ila ma talabu wa tawakkal 'ala rabbik, penuhi panggilan mereka atau Allah seandainya mereka lebih memilih kepada perdamaian, ya penuhi panggilannya dan bertawakal kepada Allah. Karena faedahnya banyak sekali. Minha diantaranya adalah talabul afiyah madlubun fi kulli waqt. Mencari keadaan afiyah, keselamatan, kesehatan, itu yang dicari setiap waktunya. Idza kana hum al-mubtadi'ina fi dhalika kana aula li-ijabatihim. Maka apabila orang-orang kafir mereka sendiri yang memulai untuk berdamai, meminta perdamaian, gencatan senjata, maka lebih berhak lagi untuk dipenuhi panggilannya. Ini yang pertama. Yang kedua, anna fi dzalika ijma'an liqawamikum isti'dada minkum liqitalihim fi waqtin akhar. Ini ihtaja ila dzalik, mengumpulkan, mempersiapkan kekuatan kalian, persiapan kalian untuk perang berikutnya, berjihad berikutnya, di waktu berikutnya. Nah, ini saja belajar. Kemudian anakku yang aslah semua, wahabina ba'dukum ba'dha. Sungguh kalian apabila sudah terjadi perdamaian, aman satu dengan yang lainnya, utamakan kuluman mimma'rifati ma'alihi al-akhar, masing-masing sudah merasa aman dan mengetahui yang lainnya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu selalu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Wa kuluman lahu aqlun wa basirah idha kanu ma'u insaf walaupun nyatiru ala ghairil adyan. Maka siapapun yang memiliki akal sehat dan basirah, penglihatan, maka pasti dia akan memiliki insaf dan pasti lebih mendahulukannya daripada yang lainnya, dari agama-agama yang lainnya. Lihusni fi awamiri wa nawahini, karena baiknya perintah dan larangan Allah. Wa husnuhu fi mu'amalati lil khalq wa al-'adl fihim, dan sempurnanya muamalah mereka kepada kebaikan dan keadilan. Wa la jura fihi wa la dhulm biwajhihi, Dan yang demikian tidak ada kezaliman, tidak ada penganiayaan. Aina idzin yaftur raghibuna fil muttu fihi wal muttabi'una lah. Maka ketika itulah para peminat untuk masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir banyak ingin masuk Islam, mengikuti Islam. Fasarahadzal aulan lil muslimin al kafir. Maka perdamaian ini adalah menjadi pertolongan untuk kaum muslimin terhadap orang kafir. Wala yakhfa min al-muslim illa khislah wahida wa ya yakun al-kufar qasdun bidzalika khala' al-muslim. Dan jangan sampai ya dikhawatirkan dari adanya perdamaian antara muslim dengan kafir, tidak ada yang berperang. Yang mereka inginkan adalah untuk menipu, bikin tipu daya kaum muslimin. Itu tujuan mereka. Wanjihadul fursa min fihim, dan mencari celah cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Akhbarahu Allah annahu hasbihim wa kafihim wa qada'ala kada'in. Maka Allah khabarkan, cukuplah mereka ditolong oleh Allah. Allah sebagai penolong mereka, Allah yang mencukupkan kaum muslimin. Karena dalika ya'udu alaihim darara, yang demikian itu akan kembali bahayanya kepada mereka. Fa'afaqal wa yuridu ayahda'uk wa inna hasbukallah walladhi walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan kalau seandainya mereka ingin berkhianat, tipu daya pada kalian, maka cukuplah Allah penolong kalian, yang mencukupi kalian. Karena dialah Allah yang memberikan maslahat, segala kebutuhan yang diinginkan oleh kaum muslimin, Allah mencukupinya. Sehingga kaum muslimin yang merasa tenang. Walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Karena dialah Allah yang telah menolong orang-orang yang beriman dan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Naam, a'anaka bi ma'unatin samawiyah wa an-nasr minhu alladzi la yuqawimu syai. Kemenangan, bantuan dari Allah yang tidak bisa dari mereka mendapatkan satu sedikit pun. Wa ma'una bil mu'minin wa fayyadhahum li nasrik. Dan dibantu juga dengan orang-orang beriman sehingga menguatkan, menolong agama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.